faedah indah. Banyak hikmah yang seharusnya seorang muslim membaca cerita tersebut, dia udah dapat tuh faedah itu. Namun karena yang kita kaji adalah kitab fikih sirah, fikih memahami sirah, maka di sini Syekh berusaha untuk menyebutkan hikmah-hikmah agar kita semakin beriman, semakin kokoh keimanan kita, semakin faham dengan agama kita. Karena di antara tanda Allah menginginkan kebaikan buat seorang hamba, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat dia, maka Allah akan bikin tuh orang bertafaqquh, memahami agama ini. Maka kita akan membaca tentang hikmah-hikmah. Kita semua perlu hikmah. Kata Allah, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang diberi hikmah, maka orang itu telah dikaruniai kebaikan yang banyak sekali. Semoga dengan kita mengkaji hikmah ini, kita mendapatkan banyak kebaikan. Nah, saya akan dibaca. Iki Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa sirah ini, satu, telah kita saksikan bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki kota Thaif, beliau memulai berdakwah kepada para pembesar Thaif. Hal ini memberi pelajaran bahwa seorang dai hendaknya memulai dakwahnya dengan kepala rumah tangga di tingkat keluarga. Sebab seorang ayah memiliki pengaruh di dalam rumah tangganya. Jika dai berada di sebuah wilayah atau pedesaan, hendaknya ia menghargai posisi kepala wilayah tersebut dengan pertama kali berkunjung kepadanya. Atau bahkan sangat dianjurkan kalau ia meminta izin kepadanya untuk berdakwah di wilayahnya. Dai yang tidak mampu membedakan antara yang kecil dan yang besar, dan antara tokoh dan orang biasa, ia akan sering mendapatkan kesalahan dalam dakwahnya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya di Thaif dengan mendatangi para pemuka kaum. Dan ketika mereka tidak menerima dakwah beliau, beliau pun pulang dan meninggalkan mereka. Subhanallah jamaah. Ini pelajaran yang sangat penting bagi para pendakwah dan para aktivis dakwah. Mereka yang mengatur kajian-kajian, baik yang di Jakarta atau di kota lainnya, hendaklah memperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Thaif, beliau memulai dengan mendatangi tokoh-tokoh pembesar-pembesar di sana. Karena ini termasuk bentuk hikmah dalam berdakwah. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Kenapa dimulai dengan tokoh-tokoh? Karena mereka orang-orang berpengaruh. Karena masuk Islamnya mereka, atau tobatnya mereka, atau hijrahnya mereka, itu tidak seperti hijrahnya orang biasa. Tapi perlu diingat bahwa tugas dakwah ini disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tidak boleh kita beda-bedain. Tapi dalam proses mendakwain itu, ada tata cara yang harus dipelajari oleh para pendakwah. Oleh karena itu seringkali saya sampaikan kepada panitia kajian. Usahakan sebelum kajian, kalau bisa ada sambutan dari tokoh masyarakat. Ada sambutan dari orang pemerintahan. Sehingga mereka yang hadir tahu bahwa dakwah ini legal. Buktinya apa? Ini tokoh masyarakat memberikan sambutan. Ada mungkin dari pihak kepolisian memberikan sambutan. Sehingga isu-isu miring itu bisa dihilangkan. Kalau ada orang yang mengatakan enggak semuanya sama. Naam, semuanya sama di hadapan Allah Jalla Jalal. Tapi orang ini di hadapan masyarakat memiliki kedudukan. Dan kita diperintahkan untuk menghargainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum karimu qaumin fa akrimu." Apabila datang kepada kalian seorang yang dimuliakan di kaumnya, kalian muliakan dia. dalam kondisi mereka non-muslim. Nabi AS mendatangi. Karena dengan harapan tadi. Kemudian di sini diingatkan. Adapun orang yang tidak membedakan antara as-saghir wal kabir. Antara yang besar, yang kecil, yang senior, yang junior. Antara amir, antara seorang penguasa. Antara seorang yang memiliki kedudukan. Dengan orang yang biasa, beda. Sehingga kita juga sebagai masyarakat awam ketika melihat kok sepertinya ada perlakuan khusus ya buat pejabat. Kok sepertinya ada apa ya, ada kursi yang dikhususkan buat mereka. Bukankah kita di hadapan Allah sama? Naam. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Jalla Jalaluh. Tapi dalam rangka berdakwah ini, ada tata caranya. Sehingga terkadang kita perlu menyebutkan nama mereka. Alhamdulillah kajian kita ini mendapatkan izin dari Fulan ya. Dari Fulan, terima kasih banyak. Kemudian Alhamdulillah kita dikasih pinjam tempat oleh takmir masjidnya. Karena kita pinjam masjid umpamanya. Karena kebanyakan yang ana lihat dakwah-dakwah kita kan tidak di masjid sendiri. Pinjam masjidnya. Tolong dihargain yang punya masjid. Ini termasuk hikmah dalam berdakwah. Dan kita lihat ketika mereka tidak menerima dakwah, ya kita baru berpindah. Tapi tetap tokoh di masyarakat harus memiliki, harus diberikan perhatian khusus. Kita bawa hadiah, hadiahnya diberikan kepada tokoh masyarakat. Walaupun kadangkala ada sebagian tokoh masyarakat ketika dikasih hadiah, dia merasa dirinya disogok. Bukan disogok, ini masalah adab. Kemudian disebutkan ziarah, datang kepada mereka. Kepada tokoh-tokoh di masyarakat. Ini termasuk penting. Jangan sok. Barakallahu fiik. Baik. Hikmah yang kedua. Dua. Kita juga memperhatikan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa para tokoh itu tidak mau menerima dakwah beliau, maka beliau pun meminta kepada mereka agar merahasiakan kedatangan beliau kepada mereka. Ini mengajarkan kepada kita bahwa termasuk sikap yang bijaksana adalah ketika seseorang tidak mengatakan apa saja yang ia ketahui. Tetapi hendaknya ada perkara-perkara tertentu yang harus ia rahasiakan dan tidak menyebarkannya kepada orang lain karena berbahaya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istainu ala indahil hawaidi bil kitmani fa inna kulli dhi ni'matin mahsur." Itulah perkataan kulli dhi ni'matin. Fa inna kulla. Nah. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsur. Mintalah pertolongan, berupayalah untuk mencapai keinginan-keinginan itu dengan merahasiakannya. Sebab setiap orang yang mendapat kenikmatan itu ada yang dengki kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Taib, di sini disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam setelah mendakwahi tiga tokoh besar. Anak Ibn Abdi Yalail ya, mereka yang mereka menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasallam dengan penolakan yang sangat kasar sekali. Nabi alaihi salatu wasallam masih berharap kebaikan dari mereka. Nabi meminta kepada mereka, tolong rahasiakan kedatanganku kepada kalian. Penolakan kalian, rahasiakan juga. Ya sudah. Karena Nabi SAW tidak ingin dakwah beliau putus di sana. Beliau masih ingin menyampaikan kepada yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh Syekh Hikmah. Menyembunyikan amalan itu supaya penduduk Mekah yang selama ini memperolok Nabi SAW tidak semakin berbahagia, bergembira dengan apa yang menimpa Nabi SAW. Dan disebutkan hadis Nabi SAW. Sebuah hadis yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita ini kadang-kadang punya urusan. Kita mau bikin sesuatu. Kita punya proyek kebaikan. Jangan cerita sama semua orang. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Disebutkan sabda Nabi SAW, "Istainu ala injahil hawa'ij bil kitman, fa inna kulladzi ni'matin mahsud." Mintalah pertolongan, artinya berupalah kalian untuk mencapai hajat-hajat kalian. Keinginan-keinginan kalian dengan merahasiakannya. Orang mau buka warung mamanya. Dia sudah punya proyek nih. Jalan sana dia mau beli. Insya Allah dia akan buka ini, buka itu. Ini rencana. Kadangkala kalau dia ceritakan kepada orang dan orang tersebut gak suka sama kita, tahu-tahu dia yang potong kompas. Dikatakan menggunting dalam lipatan. Tahu-tahu dia buka. Yang ingin kita buka usaha, dia buka dulu. Ini terjadi. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh kita dalam melaksanakan keinginan-keinginan kita, gak usah berkoar-koar lah, gak usah rame-rame lah. Apalagi kadang-kadang gak jadi. Malu kitanya. Makanya bismillah, minta tolong sama Allah. Sembunyikan, rahasiakan, jalani. Karena setiap orang yang mendapatkan nikmat, itu ada yang dengki kepada dia. Membuka sekolahan ini, membuka ini itu. Berusaha untuk dirahasiakan. Kecuali dengan orang-orang yang memang mereka adalah orang-orang amanah yang bakal mendukung kita. Maka gak ada masalah kita buka dengan mereka. Kita bicara dengan mereka. Dan ketika berdakwah pun. Sehingga kadangkala kita ngobrol sama beberapa ustaz. Ada ustaz yang ngomong, afwan ini off the record. Jangan sampai keluar. Kita punya rencana mau bikin ini, bikin itu. Gak usah cerita sama siapa-siapa dulu. Biarkan jadi surprise nanti. Atau apalah kata mereka. Maka tolong kita amalkan ini. Dalam dakwah. Dalam urusan rumah tangga kita. Dalam urusan keluarga kita. Apa yang bisa kita kerjakan dengan sembunyi-sembunyi? Tidak perlu disebarkan. Kemudian ada istilah di Jawa jemaah. Gak tahu di Jakarta mungkin ada istilah lain. Ada istilah namanya abang-abang lambe. Siapa yang tahu? Nah, ada yang tahu? Apa tadi namanya, Ustaz? Abang-abang lambe. Nah, abang-abang lambe ini merah apa? Bibir ya? Bibir merah lah. Artinya ada orang yang suka ngomongnya besar gitu. Ngomongnya besar, tapi gak ada. Gak ada buktinya. Jadi kalau ingin memberi sesuatu mamanya. Mamanya itu mau ngasih sesuatu sama anak. Ustaz, anak mau kasih ini sama ustaz, ini, itu. Kita, ya jazakallah, gak usah repot-repot lah ini. Tapi hati kecil kadang kan mengharapkan. Ditunggu-tunggu, kok gak datang-datang kata dia. Akhirnya, kita memberikan apa PHP, memberikan apa harapan palsu akhirnya. Jangan, udah antum mau ngasih, antum memberikan sesuatu, dan antum tahu dia butuh nih, dia butuh. Antum kirim. Ketika datang baru antum telepon. Antum kasih tahu, anak kirim sesuatu, sudah nyampe belum? Dia tanya, ay, jazakallah khair. Sehingga yang pertama Allah akan mudahkan bagi kita. Disebabkan kita melaksanakan perintah Nabi SAW. Kita menyembunyikannya. Untuk mencapai tujuan kita sembunyikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kita masuk kepada hikmah yang ketiga. Tiga. Pada saat Rasulullah SAW bergegas keluar dari Thaif dan orang-orang wabah Thaif melempari beliau dengan batu. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menantang badan untuk melindungi beliau. Maka Zaid pun banyak terkena lemparan batu sehingga tubuhnya banyak yang terluka. Ketika Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menantang badannya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita pada hari ini melindungi sunnah beliau. Kalau Zaid pada saat itu membela beliau, seharusnya kita saat ini membela sunnah beliau. Membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diwujudkan dengan mengamalkannya dan memeliharanya serta bersungguh-sungguh untuk meneladani perilaku beliau dan menghidupkan sunnah beliau dalam segala aspek kehidupan kita. mengembalikan kepada sunnah semua yang menyimpang darinya dan meninggalkan bid'ah yang tidak ada adan darinya. Kita harus yakin bahwa kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan dan kesuksesan yang didasari atas berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Ini pelajaran yang seharusnya didengar oleh setiap muslim yang mereka mengaku menjadi follower Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Zaid bin Haritsah pasang badan untuk melindungi tubuh Nabi alaihi salatu wasallam. Dia terluka dan itu tidak penting buat dia, tapi kekasihnya selamat dari gangguan orang-orang musyrikin. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Kita tetap punya kewajiban untuk membela Nabi alaihi salatu wasallam, untuk menjaga beliau alaihi salatu wasallam. Tapi beliau sudah meninggal dunia. Mungkin sebagian berkata, andai kata aku hidup di masa Nabi alaihi salatu wasallam, aku akan melakukan apa yang dilakukan Zaid bin Haritsah. Sekarang nih udah enggak ada lagi. Tinggal sunnahnya yang kau amalkan. Sunnahnya yang kau jaga. Jangan dilecehkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tinggalkan segala perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajak umat untuk berkumpul di atas sunnahnya. Terkadang kita mengaku umat Nabi alaihi salatu wasallam, tapi benci sama sunnahnya. Mengajak orang untuk membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pantaskah engkau disebut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tunjukkan di sini, sebutkan bahwasanya wa ihya sunnati, hidupkan sunnah Nabi di rumah tangga kita, di rumah kita, di kantor kita, di jalan-jalan, di masyarakat. Tunjukkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan menjaga, memeliharanya, menunjukkan kepada umat. Dan jangan sampai menjadi orang yang menyebabkan orang lain benci sama sunnah gara-gara kelakuan sebagian muslim, orang yang baru ngaji, karena omongan yang kasar, tulisannya yang tidak beretika, kurang beradab, sehingga dia yang mengajak orang kepada sunnah dengan lisannya, tapi perbuatan dia membuat orang kabur dari sunnahnya. Apa sulit sih jamaah menghidupkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam? Berat, berat. Sehingga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Al-qabidu ala dini inna min waraikum ayyamus sabr. Di belakang kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil-qabidi ala dinihi, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari itu seperti orang yang memegang bara api. Maka kita membutuhkan pertolongan Allah Jalla Jalala. Maka berusaha. Jangan beramal. Jangan berbuat amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kecuali ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang sunnahnya. Gigit dengan gigi. Entah orang mau berbuat apa, tapi suatu saat engkau akan berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bikin dia bangga dengan perjuanganmu menegakkan sunnah dan mengajak umat untuk mengamalkan. Barakallahu fikum. Taib yang keempat. Empat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Taif dan beliau mendapatkan kesulitan dan kepayahan yang luar biasa, maka beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Tuhannya, sebagaimana yang tersebut dalam banyak kitab sirah. Berdasarkan hal ini, maka mengadukan permasalahan kepada Allah pada saat mengalami kesulitan merupakan jalan keluar yang benar. Selain itu, berdoa dan bersungguh-sungguh dalam melakukan tidaklah bertentangan dengan sikap sabar, sebab sikap seorang muslim yang benar adalah bersabar atas segala yang dihadapi sambil mengangkat kedua tangannya untuk mengharapkan solusi dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi, subhanallah jemaah. Siapa yang tidak punya masalah? para ustadz yang berdakwah menghadapi banyak problematika. Ada rintangan-rintangan yang membuat langkahnya terhentikan. Seorang muslim dalam kehidupannya menghadapi banyak permasalahan yang membuat dia meneteskan air mata. Terkadang duduk merenung, menatap kehidupan ini. Maka tugas seorang muslim ketika menghadapi masalah adalah berdoa. Bagaimana kita tidak mau minta sama Allah? Allah yang Maha Kuat. Bagaimana kita tidak meminta pertolongan Allah Jalla Jalal sedangkan Allah menyuruh kita untuk meminta tolong kepada dirinya. Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku. Aku akan kabulkan buat kalian. Pintu Allah yang selalu terbuka. Mungkin kita kenal dengan beberapa orang yang bisa membantu kita. Itu usaha. Tapi tetap engkau harus pasrah. Serahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ana pernah minta tolong sama seseorang. Orang itu melihat permasalahannya terlalu rumit. Dan dia gak bisa bantu. Lalu dia menghibur Ana mengatakan, Ustaz, Ana pernah punya permasalahan yang jauh lebih besar dari ini, Ustaz. Allah selesaikan. Nah, Allah selesaikan. Rasulullah SAW berdoa memohon kepada Allah. Dan itu tidak bertentangan dengan sabar. Bukan berarti orang sabar itu diem. Tidak berdoa. Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Nuh berdoa. Nabi Musa berdoa. Nabi Isa berdoa. Nabi Ayub, Nabi Yunus. Nabi Sulaiman, mereka berdoa. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdoa minta sama Allah. Dan jangan meremehkan doa. Al-ajiz atau ajizun nas man ajiza anid du'a. Kata Nabi SAW, orang yang paling lemah adalah orang yang gak mampu berdoa. Gak mampu berdoa karena tidak tahu ada berdoa. Atau dia tidak mau berdoa. Ini orang yang lemah. Ahibati fillah, Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, Atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi, wa ma tadri bima sana'ad du'a'u, sihamun layl la tukhti, walakin laha amadun, walil amadin qidha'u. Kata Imam Syafi'i, apakah engkau meremehkan doa? Ini buat orang-orang yang ketika disuruh berdoa buat saudaranya di Suriah, suruh berdoa untuk saudaranya di Lombok, suruh berdoa untuk saudara di Rohingya, lalu dia mengatakan, masa cuma doa? Antum doa dulu. Bukan cuma doa. Tapi doa itu senjata yang paling manjur. Antum mau kirim makanan, makanan antum kadang-kadang gak nyampe ke sana. Antum mau kirim duit, duitnya putus di tengah jalan karena diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu mungkin terjadi. Tapi doa langsung Allah dengar. Lalu kenapa kita malas berdoa? Usaha? Naam. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjuang jalan kami, kami akan kasih petunjuk buat mereka. Dan para sahabat gak pernah putus asa berdoa. Nabi Zakaria gak putus asa berdoa. Nabi Yakub enggak putus asa minta dikembalikan Yusuf alaihissalam dan Allah kembalikan jemaah. Maka tolong sering-sering kita berdoa. Ada waktu di rumah lagi duduk-duduk. Mungkin lagi nunggu seseorang, angkat tangan ya Allah, minta sama Allah. Jangan menanti selesai sholat baru berdoa. Jangan menanti di waktumu saja berdoa. Di mana ada waktu, engkau panjatkan. Nah, kita lebih berharap di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab. Tapi bukan berarti kita seharian diam bengong. Musafir yang naik kendaraannya, di atas pesawat, di atas kereta, di atas mobil. Dia duduk perjalanan panjang, jenuh, angkat tanganmu, ya Allah. Minta, ya Allah. Itu waktu mustajab. Tapi ada orang yang selama perjalanan, mungkin perjalanan 4 jam naik kereta, 6 jam naik kereta, gak ada satupun doa yang dia panjatkan. Ini orang yang lemah. Dikasih kesempatan sama Allah, minta sama aku, minta. Minta aja. Dan kata Nabi alaihissalatu wassalam, innallaha hayyun karim. Allah tuh pemalu banget Allah tuh. Dan mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Allah tuh malu dari hambanya yang angkat tangan minta kemudian dibalikin kosong. Minta nih, kemudian kita balik enggak ada apa-apa isinya. Allah malu, Allah akan kasih jemaah. Tinggal engkau mau enggak duduk di kursi pesawat lalu angkat tangan, ya Allah. Duduk di kursi kereta lah kau angkat tangan, ya Allah. Enggak enak usah diliatin orang. Jangan mikir diliatin orang, engkau sedang dilihat Allah jalla jalaluhu. Barakallahu fikum. Tab yang kelima. Lima. Dalam kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari kedua putra Rabi'ah, yaitu Syaibah dan Uqbah, yang mengirimkan setangkai buah anggur. Kita mendapatkan pelajaran darinya bahwa boleh kita menerima hadiah dari orang kafir dan menggunakannya. Sebab Rasulullah sendiri memakan buah anggur yang dikirim oleh orang kafir kepada beliau. Barakallahu fiik. Ini tentang muamalah jamaah. Pelajaran juga buat kita bersama dalam kehidupan bertetangga. Kita diperintahkan untuk menghargai tetangga kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Dan kepada masyarakat secara umum. Mau muslim, mau kafir. Islam datang rahmatan lil alamin. Jangan dipikir Islam itu kalau semua orang kafir akan mendzalimi mereka. Dosa kezaliman. Mendzalimin orang kafir sama dosanya. Jangan dipikir kalau orang kafir yang kita zalimin kita dapat pahala dari Allah. Jalla jalla. Dan menerima hadiah ini termasuk menghargai. Perkara antum nantinya gak mau makan itu hadiah, gak ada masalah. Yang penting terima dulu hadiahnya. Makasih, makasih. Kita punya tetangga, terima hadiahnya. Antum gak suka dengan hadiah itu, tinggal kasihkan kepada orang lain. Kepada yang lebih membutuhkan. Dan Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang kafir, kemudian beliau makan buah anggur tersebut. Dilihat sama mereka. Beliau makan. Kita pun kalau dikasih hadiah oleh orang kafir yang berupa makanan, kalau makanan itu halal, kita makan. Bagaimana kalau makanan itu daging, Ustaz, sesembelihan? Ya dilihat juga. Kalau dia ahlul kitab, maka sesembelihan ahlul kitab halal. Selama dia menyembelih sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Kalau dia beli, ya kita lihat. Umumnya dia kasih kita makanan yang sudah terkenal. Nasi Padang umumnya. Atau nasi mana dia kirim ke rumah kita makanan. Makanan ini halal. Dari toko kaum muslimin yang dia beli, maka dimakan. Dan kita juga berbagi sama mereka. Berkaitan dengan hadiah jamaah. Hadiah ini salah satu cara berdakwah. Maka di antara nanti kita akan lihat hikmah-hikmah lainnya bagaimana Rasulullah SAW berdakwah dengan berbagi duit. Karena berbagi ini membuat hati akan terbuka dan qalbu menerima. Barakallahu fikum. Taib yang keenam. Dalam kasus pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Anas terdapat banyak pelajaran di antaranya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap remeh seseorang dalam mendakwahi tuannya. Karena dalam kisah ini beliau mendakwahi seorang budak beragama Nasrani bernama Anas. Beliau bersedia berdialog dengan Anas sehingga ia memeluk Islam. Seperti banyak disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Barakallahu fiik. Ini penting. Ini faedah ini. Ada hubungannya dengan faedah yang pertama. Rasulullah SAW mendatangi tokoh-tokoh. Nah, memandang kedudukan mereka akan berpengaruh dengan perjalanan dakwah. Maka beliau mendakwain mereka secara khusus. Tapi seorang pendakwa gak boleh meremehkan orang yang bukan tokoh. Kita tuh terkadang ini yang salah ketika berdakwah. Ketika kita hanya mau dakwain orang kaya. Ada orang yang enggak, anak spesialis orang-orang kaya. Kalau orang miskin yang minta didakwain, oh afwan kayaknya ustaz-ustaz yang lain yang cocok sama orang-orang miskin. Enggak boleh. Baik. Sebagaimana mendakwain orang-orang yang berkedudukan, kita juga punya kewajiban. Di sini Nabi Alaihissalam dalam satu kondisi memberikan dua contoh. Contoh yang pertama tadi, yang kedua ada seorang budak. Dan Nabi Alaihissalam tidak meremehkan Adas karena dia seorang budak. Masuk Islamnya dia kayaknya enggak berpengaruh. Kok enggak berpengaruh? Masuk Islamnya dia, kata Nabi Alaihissalam, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Dapat hidayahnya seorang hamba lewat dirimu, itu satu hamba, itu lebih baik daripada engkau memiliki harta yang paling mulia di muka bumi ini. Unta merah pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW mendakwain Adas, dan Adas masuk Islam. Bosnya gak masuk Islam. Majikannya membenci Islam. Dan budaknya masuk Islam. Seperti yang terjadi dengan Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW mendakwai Umayyah. Mendakwai Abu Jahal. Kita lihat yang masuk Islam bukan bosnya. Anak buahnya yang masuk Islam. Kita gak tahu jamaah. Tapi secara manusiawi kita lihat, oh fulan ini punya kedudukan. Jadi harapannya kalau dia masuk Islam itu ada harapan besar lah. Itu harapan kita. Tapi kita tidak boleh meremehkan siapapun untuk didakwain. Mungkin tukang sampah. Mungkin kita ketemu orang di pinggir jalan. Paling tidak kita lihat Rasulullah SAW mendakwain Adas itu dengan amal. Sebelum dengan ucapannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang ba, B. Bahwa penyebab masuk Islamnya Adas atau permulaan adanya dialog antara Nabi dengannya adalah ketika Rasulullah SAW membaca bismillah pada saat memulai makan. Karena memang seharusnya demikianlah, seorang muslim harus berdakwah dengan perbuatan dan ucapannya, dan hendaknya ia komitmen dengan adab dan etika Islami dalam diri pribadinya maupun saat mengajar dan berdakwah kepada orang lain. Sadarlah bahwa setiap tingkah lakunya ia itu mempunyai pengaruh kepada orang lain, baik secara positif maupun negatif. Nah, ini dakwah bil hal, dakwah bil amal. Permulaan hiwar, omongan yang terjadi antara Nabi dengan Adas itu karena ucapan Nabi mengatakan bismillah. Beliau ambil dengan tangan kanannya itu anggur. Mengucapkan bismillah. Dan seorang muslim ketika di masyarakat mengamalkan sunnah, bukan ngomong doang, diamalkan sunnah, bukan hanya penampilannya, tapi etika dia sesuai dengan sunnah. Senyum menjadi modal utama dia, karena dia tahu ucapan Nabi Alaihissalam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu sadaqah. Diamalkan dalam kehidupan ini. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Dia adalah orang yang suka berbagi walaupun sedikit yang dia miliki. Enggak harus dia kaya. Artinya perbuatan-perbuatan ini akan menarik orang untuk menerima Islam. Anda pernah sebutkan bagaimana masuk Islamnya tukang laundry. Perempuan laundry baju-bajunya pemain bola di London sana kalau gak salah. Ada satu pakaian yang gak pernah pesing. Gak pernah bau. Semua pemain bola, aduh semuanya seperti itu sudah. Maka tukang cucinya ini bertanya. Didatengin tuh pemain bola itu. Kenapa? Kok afalana anak kepingin tahu kenapa sih kalau yang lainnya itu pusing tapi celanamu enggak seperti itu. Apa jawab orang ini? Ana muslim. Aku muslim, kata dia. Sudah. Masuk Islam tuh orang Jawa. Dia pun tahu Islam kok kayak gini. Pernah ada seorang perawat yang ya di Eropa sana. Mungkin di London juga ceritanya. Ada orang dari Timur Tengah bawa ibunya sakit. Si anak laki ini bersama istrinya. Dilihat ya, si perawat ini memperhatikan kondisi pendampingnya, menantunya. Ditanya, yang sakit ini siapa? Gitu. Dia sampaikan, yang sakit ini mertuaku, kata dia. Subhanallah, heran. Engkau begitu peduli sama mertuamu. Aku sama ibuku sendiri aja, itu hanya ingat ketika hari ibu, kata dia. Engkau jaga, dia ceritakan, ana muslim. Muslim tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Masuk Islam tuh orang Jawa. Dia melihat ada kelakuan yang berbeda. Muslim ini spesial banget nih. Jalannya spesial. Cara berbicara dia penuh dengan adab dan etika. Dia tebarkan salam ya. Subhanallah, ana pernah malu naik pesawat. Duduk di sebelah ana, ada perempuan sudah tua ya. Dia ketika dia mau, kita kan dapat bagian. Dapat bagian kue itu ya. Dapat bagian kue. Ya, ana diem aja. Ana baca-baca. Dia mau minum air, pamit sama ana. Anu, permisi, kata dia. Ajib, ana ngomong. Ada apa permisi sama ana dalam bayangan ana dia. Tapi ternyata itu adab dan etika. Apa gak bisa kita jaga? Salam, nih. Ketika kita baru datang ya, ada seorang ustaz cerita, ketika dia datang berdakwah satu tempat, dia gak mulai dengan ceramah. Dia hanya mulai dengan berangkat ke masjid dan salam, serta senyum pulang pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu orang salaman. Sudah. Ketika dia berdakwah, mulai dia ngisi kajian, jamaah dengar. Kenapa? Ini orang baik nih. Kenapa? Kita tahu dia. Dia yang suka berbuat baik sama kita, mengucapkan salam sama kita. Karena ada sebagian yang tertutup ya orangnya. Berusaha untuk kita menunjukkan akhlak Islam. Nanti baru ngomong. Rasulullah SAW tunjukkan akhlak. Kemudian dapat tanggapan positif. Di situ ucapan datang. Sehingga hatinya udah terbuka dahulu. Barakallahu fikum. Taib, yang selanjutnya. Ketika ada mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia segera bersungkur dan menciumi kepala, kedua tangan dan kaki beliau. Karena ia seorang budak Nasrani yang pernah membaca kitab sucinya, sehingga ia mengetahui Rasul berita kedudukannya yang mulia. Peristiwa ini merupakan pelajaran bagi kita. Bagaimana seharusnya kita memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selain itu, memuliakan Rasul pada saat ini adalah dengan mengikuti sunnah beliau, mengamalkan dan mendakwahkannya, serta tidak mempertentangkannya dengan berbagai versi pendapat dan logika manusia biasa. Barakallahu fi. Ada ketika tahu bahwa yang berbicara di hadapannya adalah utusan Allah, langsung diciumi kedua tangannya, kedua kakinya dicium oleh Adas. Radiyallahu ta'ala anhu. Ini penghormatan kepada Nabi SAW. Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, tapi kita juga tidak boleh meremehkan. Bagaimana penghormatan kita kepada Rasulullah SAW sekarang ini? Ya, disebutkan di sini dengan tidak menentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW jangan ditentang dengan akal kita. Jangan sampai mengatakan, oh kayaknya zamannya udah berbeda. Oh konteksnya berbeda, oh itu sudah gak relevan lagi, oh beritanya itu kayaknya bertentangan dengan hasil penelitian sekarang, macam-macam. Maka bagaimana engkau disebut menghargai Nabi, mencintai Nabi, menghormati Nabi alaihi salatu wassalam, sedangkan kau terhadap sunnahnya seperti itu. semua informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mau masuk akal kita atau tidak masuk akal kita, maka kita wajib menerimanya. Dan kita mendakwahkan kepada umat. Mengajak orang untuk tidak menentang sunnahnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Allah tidak perintahkan, Nabi yang tidak ajarkan. Maka kita tidak berjumpa dengan Nabi alaihissalatu wassalam, tapi sekarang kita berjumpa dengan sabda-sabda beliau. Baca sabda Nabi. Beli kitab hadis. Beli kitab Sahih Bukhari. Ikutin kajian umpamanya Riyadhus Salihin yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini termasuk mengagungkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Masa muslim paling enggak tiap hari lah. Tiap hari kita baca Quran. Tiap hari kita baca satu hadis. Setahun kita sudah menyelesaikan 360 hadis. Mungkin. Kenapa enggak mungkin? Apalagi di masa sekarang enggak ada istilah ketinggalan bukunya. Aduh, bukunya ketinggalan. Kitabnya tersesat. Kitabnya enggak tahu berangkat kemana. Maka kita bisa melakukan dengan HP kita, dengan gawai. Kita baca. Ada kumpulan hadis Sahih Bukhari. Barakallahu fikum. Tapi dibaca ucapan Ibnu Qayyim yang sangat indah sekali di zaman. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salihin, pokok bersopan santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bersikap menerima secara total dan patuh kepada perintahnya, menerima berita yang datang darinya dan membenarkannya tanpa adanya usaha untuk mengontraskannya dengan khayalan manusia, lalu ia menamakannya dengan rasionalitas atau adanya dorongan keraguan-keraguan dan syakwasangka kepada beliau, atau lebih mengedepankan pandangan dan khayalan pikiran tokoh-tokoh lain. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya bersikap monoloyalitas dengan pasrah menerima dan patuh kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia mentauhidkan Tuhan yang tidak mengutus beliau, yakni dengan beribadah, tunduk, merendahkan diri di hadapannya, serta bertaubat dan bertawakal kepadanya. Barakallahu fiik. Ini puncak adab kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ada adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada orang tua, adab kepada para sahabat, adab. Banyak sekali adab yang diajarkan oleh kita. Puncak adab kepada Nabi alaihissalatu wassalam adalah bersikap menerima semuanya. Terima semuanya. Karena terus terang sekarang nih, banyak kali pendapat yang dilontarkan oleh manusia. Ada yang berpendapat seperti ini, seperti itu. Mungkin yang lagi ramai sekarang masalah Islam Nusantara. Ramai di mana-mana. Qala fulan, fulan berkata ini, fulan berkata ini. Ada yang mendukung, ada yang kontra. Ada yang berusaha untuk menggunakan kekuasaan. Macam-macam. Apa tugas orang muslim? Rasulullah SAW. Nabi yang jadi tolak ukurnya. Silakan kau berpendapat. Silakan engkau beride, berinisiatif, tapi tetap ana akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau engkau pengikut Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kalau kau memiliki nabi yang lain, ya terserah. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima segalanya, Islamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan Islamnya siapa-siapa. Dengan mentauhidkan Allah Jalla Jalal dan bertawakal kepadanya. Tapi yang ketujuh. Tujuh. Dalam peristiwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Taif, lalu beliau diketahui oleh malaikat Jibril alaihi salam bersama dengan malaikat penjaga gunung. Terdapat beberapa pelajaran di antaranya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Taala kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengizinkan kepada malaikat penjaga gunung untuk menawarkan kepada nabi. Seandainya beliau berkenan, malaikat akan mengubur penduduk Mekah dengan dua gunung yang ada di antara kota Mekah. Akan tetapi, beliau tidak berkenan untuk itu. Sungguh agung dan luhur kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini yang sempat kita katakan, ini rahmat. Rahmat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu rahmatan lil alamin. Sehingga kalau ada yang berpendapat bahwasanya rahmat Nabi alaihi salatu wasalam baru nampak, baru terlihat ketika beliau hijrah ke Madinah, maka pendapat ini kurang tepat. Kita lihat Nabi alaihi salatu wasalam masih dalam fase dakwah di Mekah. Sudah nampak rahmat beliau. Beliau kalau berkeinginan dikubur tuh penduduk Mekah habis sudah. Tapi beliau tidak. Kemuliaan Nabi alaihi salatu wasalam, keluhuran jiwanya, kesucian kalbunya, itu hari-hari menyingkap bahwa tuduhan-tuduhan orang-orang musyrikin selama ini tidak benar. Dan para pendakwah pun berusaha untuk sabar ketika berdakwah. Mungkin mereka menggunakan fisik. Lalu sebagian, oh harus dilawan. Dilihat kadangkala melawan itu malah melemahkan bukan menguatkan. Dan Rasulullah SAW tidak melawan pada waktu itu. Taip. Yang B. Berdasarkan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat penjaga gunung, terlihat jelas tujuan yang hendak dicapai oleh beliau di dalam dakwahnya, yaitu untuk memberi petunjuk kepada manusia dan membebaskan mereka dari kegelapan kemusyrikan menuju kepada cahaya tauhid. Adapun persoalan balas dendam kepada orang-orang yang telah membolini dan menyakiti beliau, maka hal tersebut tidak ada dalam perhitungan beliau. Sebab seandainya hal ini menjadi perhatian beliau, niscaya beliau cepat-cepat berharap agar mereka hancur. Terutama ketika beliau ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan mereka atas izin Allah Ta'ala. Allahu Akbar jemaah. Tujuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu bukan untuk kesenangan dirinya. Bukan untuk kepuasan dirinya. Makanya kalau kita lihat cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mantaqama li nafsihi. Enggak pernah Nabi alaihi salatu wasallam membalas dendam untuk kepentingan dirinya, enggak pernah. Kecuali hukum-hukum Allah ditentang baru Nabi marah ketika itu. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawarin untuk bisa membalas kelakuan orang-orang musyrikin, Nabi malah tidak mau membalas. Beliau bahkan berharap akan keluar dari mereka orang-orang yang beribadah mengesakan Allah Jalla Jalaluh. Dan ini juga menjadi misi setiap ustadz, setiap muslim, setiap pendakwah. Bahwasanya dia bukan untuk kesenangan dirinya berdakwah. Dia gak ada manfaat di sana untuk mengumpulkan harta, untuk menunjukkan kedudukan dia di masyarakat. Lah. Dia inginnya menyampaikan agama Allah Jalla Jalaluh. Makanya sebagian ulama mengatakan, aku ingin kulitku dipotong-potong tapi orang masuk Islam. Gak apa-apa. Dan itu yang terjadi dengan astaghfirullahaladzim, yang pemuda di Ashabul Ukhdud. Dia siap mati asalkan orang lain masuk Islam. Gak ada urusan. Ana mau mati, tubuh ana mau hancur, lebur, ana mau dibakar. Yang penting orang masuk Islam. Ini tujuan seorang pendakwah. Bukan cari makan dari dakwah. Bukan. Bukan untuk kesenangan dirinya. Ya. Semoga dijaga kita sama Allah. Jalla Jalaluh. Kita bisa meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dizalimi, beliau tidak balas dendam. Beliau malah mendoakan mereka. Taib, yang ke-8. Dalam perulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat bersedih. Akan tetapi beliau segera mengadu kepada Tuhannya dengan melakukan salat malam yang mulai dengan membaca Al-Quran. Beliau melakukan salat malam sekalipun beliau dalam keadaan musafir dan kepayahan yang sangat atas kelaparan orang-orang Taif. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya qiyamul lail agar kita tidak lupa melaksanakannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Qiyamul lail. Qiyamul Lail ini adalah kehormatan seorang muslim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau lelah, dalam kondisi beliau sulit, terluka, beliau tetap Qiyamul Lail. Karena di situ ada kelezatan sebenarnya. Lezatnya Qiyamul Lail buat orang-orang yang pernah merasakannya itu lebih lezat daripada makanan yang ada di muka bumi ini. Lebih lezat daripada tidur di atas ranjang di bawah AC dengan selimut yang membuat dia tidak ingin bangun. Itu lebih nikmat, jemaah. Makanya orang-orang yang biasa Qiyamul Lail, ketika dia bangun subuh, dia merasa kehilangan kenikmatan. Ya Allah, aku gak bangun ya Allah. Dia istighfar. Dia minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Dan setiap pendakwah, makanya setiap penuntut ilmu khususnya, pernah seorang alim ulama kedatangan Imam Ahmad kalau gak salah, kedatangan seseorang ke rumahnya, disediakan air untuk berwudu, tapi ketika pagi hari bangun, dilihat airnya tidak berubah. Maka dia sebutkan bahwasanya, lah yang bagi gak pantas tuh seorang penuntut ilmu, kemudian dia gak punya wirid lail. Gak punya qiyamul lail. Karena ini salah satu ibadah yang paling mulia. Setelah sholat fardu, afdalus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail. Ketika orang-orang tidak melihat, ketika kita sendiri, kemudian kita angkat tangan. Tinggal diperlukan pembiasaan. Biasanya orang yang pertama qiyamul lail mau gak mau paginya ngantuk. Paling tidak qiyamul lail setengah jam lah. Paling tidak umpamanya. Kita berusaha. Kalau memang mau bangun sebelum subuh, sebelum subuh kalau mau bangun jam 2, namun bangunlah jam 2 sampai setengah 3 terus istirahat umpamanya. Tapi tetap bangun. Karena itu kehormatan seorang muslim. Dan di situ ada banyak solusi untuk permasalahan-permasalahan kita. Karena doa di sepertiga malam akhir termasuk yang mustajab. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-9. Berdasarkan peristiwa kehadiran bangsa jin pada tilawah Al-Quran dari Rasulullah SAW dapat kita petik dua pelajaran, yaitu A. Adab jin pada waktu mereka mendengarkan Al-Quran dibaca, yaitu ketika mereka hadir untuk mendengarkan tilawah, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, diamlah kalian dan dengarkanlah. Ini merupakan adat yang sangat penting diperhatikan pada saat mendengar bacaan Al-Quran. Barakallahu fiik. Nah, adab dalam mendengarkan Al-Quranul Karim ya. Khususnya yang bacaan itu memang ditujukan buat kita. Seperti kadangkala kita ada dalam satu acara, kemudian dibacakan Al-Quranul Karim. Kemudian ketika kita sholat, imamnya sedang membaca, usahakan kita mendengarkannya dan tidak berbicara ketika itu. Dan memang Allah mengatakan, di sini disebutkan wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'anul Karim, maka dengarkan dan perhatikan. Quran ini yang seharusnya menambah keimanan kita. Tapi sayangnya banyak di antara kita dengar Quran enggak bertambah keimanan dia. Kemudian juga bacaan yang indah itu berbeda dengan bacaan yang biasa-biasa. Ada orang-orang yang ketika membaca nampak orang ini takut sama Allah. Tapi ada orang yang ketika membaca Quran, ya dia terburu-buru, apalagi orang-orang yang mungkin kurang ilmunya ketika menjadi imam. Dia tidak peduli bahwa yang dia baca adalah firman Allah Jalla Jalaluh. Dan bahwa orang sedang mendengarkan dan menyimak. Dan mereka sedang ingin menambah keimanan dengan bacaan itu. Maka ini adab yang perlu diamalkan dalam kehidupan kita. Baik. Yang B. B. Allah Ta'ala memberitahukan tentang reaksi jin sesudah mereka mendengar Al-Quran dibaca. Allah berfirman, ketika pembacaan selesai, mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Inilah tanggung jawab dakwah yang harus selalu diingat pada saat kita membaca kisah jin yang segera bergerak untuk memberi peringatan kepada kaumnya sesudah mereka mendengar arahan Allah di dalam ayat-ayatnya. Barakallahu fiik. Ini dampak dari memperhatikan. Kalau kita datang ke pengajian, Lalu kita mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz dengan benar, dengan seksama. Dampaknya itu insya Allah pulang ingin menyampaikan. Ketika orang menyimak, ketika orang datang khutbah Jumat, dia dengar khatib berceramah, tapi dia separuh ngantuk. Sehingga selesai khutbah, dia gak ada keinginan untuk menyampaikan, apalagi gak terlalu faham dengan apa yang disampaikan. Maka ketahuilah bahwa berilmu aja gak cukup. Kita perlu diamalkan. Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu tuh urutannya. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ketika kita menjalankan itu, maka kita melaksanakan perintah Allah. Jadi tanggung jawab menyampaikan ini bukan hanya tanggung jawab seorang ustaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun mengajar, maka ini tugasnya para ulama. Tapi ketika hanya menyampaikan, artinya menyampaikan ini seperti recording. Kita merekam, ana tadi dengar ustaz menyampaikan ini. Ya sampaikan antum. Bukan otomatis antum kalau nyampaikan ini jadi ustaz. Enggak. Kalau mau jadi pengajar, butuh ilmu. Tapi kalau sekedar mendengar lalu menyampaikan, itu kita ditugaskan untuk melakukan itu. Dan kaum jin melaksanakan hal itu. Baru sekali dengar, langsung dakwah. Artinya dia langsung sampaikan kepada orang-orang. Dan nampak sekali apa yang disampaikan oleh bangsa jin. Mereka cerita peristiwa yang menimpa mereka. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kita dengar nih. Yahdi ilar rusyidi fa'aman nabih. Dia ceritakan isi dari Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum. Taib, yang ke-10. 10. Berkata pun Rasulullah SAW mendapat gangguan dan kesakitan dari perilaku orang-orang Mekah dan orang-orang Taif. Namun demikian beliau mengatakan kepada Zaid bin Harithah, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kamu alami ini. Dan sesungguhnya dia akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Seorang mukmin tidak mengenal putus asa atau terkenal depresi dalam perjuangan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, sebuah pandangan yang hina ini, yakni memandang hidup dengan pandangan sial dan bermalas-malasan, tidak dikenal dalam Islam dan tidak disukainya. Bahkan Islam menolaknya dengan keras dan menunjukkan manusia bahwa selalu ada harapan untuk keberhasilan. Dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah selalu menghadirkan kemudahan itu sesudah mendatangkan kesulitan. Islam pun mengajarkan bahwa perilaku yang sangat berbahaya atau semestinya adalah sikap putus asa dan bermalas-malasan. Wallahi jamaah, bukan sifat seorang mukmin ketika dia malas dan putus asa. Rasulullah SAW menguatkan hati Zaid bin Haritha. Inna Allah ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Allah akan menjadikan buat apa yang kau lihat solusi dan jalan keluar. Wa inna Allah nasirun dinahu wa mudhirun nabiyahu. Selesai. Ini harus ada pada diri seorang muslim. Yakin bahwa apa yang disampaikan benar. Dan yakin kalau Allah akan membantu. Tiap hari dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hal inilah yang ditanamkan oleh Nabi SAW di diri para sahabatnya. Sehingga tatkala pada waktu perang Al-Ahzab, perang Khandaq, ketika umat Islam dikepung dari segala arah, apa kata mereka? Mereka dengan yakin mengatakan qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa ma zadum illa imanan wa taslima. Ketika mereka tahu kondisinya semakin memprihatinkan, mereka semakin yakin dengan janji Allah. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sehingga kita yakin kalau solusi itu akan datang. Tapi harus ada ujian. Sebagaimana kita percaya akan adanya kemudahan, kita juga harus percaya bahwasanya jalan kehidupan ini dimulai dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Nggak bakalan tuh orang sukses. Kecuali diuji. Tapi tetap harus ada diri kita. Optimisme. Diusir dari Mekah, keluar Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi bukan berarti pasrah, ya udahlah. Kalau gitu sampai sini aja ana berdakwah. Lah. Terus berdakwah. Ditutup di sini, dibuka di sini. Ada sebagian orang mungkin yang akhirnya dilarang untuk berceramah di satu tempat. Bukan berarti ya udahlah kayaknya ana jualan gorengan aja kalau ngebeli dakwah. Enggak, tetap dakwah, tapi di tempat yang lain. Cari tempat yang lain. Rasulullah SAW ditolak di mana-mana, beliau cari tempat lain. Dan apa yang terjadi? Terbukti. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Barakallahu fikum. Baik. Yang terakhir, yang ke-11. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memelihara atau mengingat jasa baik orang lain dan usaha beliau untuk membalasnya dengan baik. Beliau telah memelihara jasa baik Al-Mut'aim bin Adi yang pernah menolong beliau ketika beliau hendak memasuki Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat peristiwa tersebut pada hari ketika beliau menang atas kaum kafir dan membawa banyak kawanan dari mereka. Beliau lalu memberitahukan kepada para sahabat bahwa seandainya Al-Mut'aim bin Adi masih hidup, lalu ia meminta beliau untuk membebaskan para kawanan itu, supaya beliau akan membebaskan mereka demi dia. Begitulah kesetia kawanan dan memelihara jasa baik orang lain merupakan sifat mulia dari manusia-manusia utama. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti ia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Subhanallah jemaah. Ini juga pelajaran penting yang kemarin kita lihat ceritanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam mau masuk Mekah yang sudah diusir, maka beliau cari suaka. Banyak yang menolak dan yang menerima Al-Mut'im bin Adi. Dia panggil keluarganya. Semuanya pakai baju perang. Dengan naik onta atau kudanya, kumpul keluarganya itu membawa Nabi alaihi salatu wasallam masuk Mekah. Dilihat oleh orang-orang musyrikin. Mereka tahu bahwa Nabi alaihissalam dalam suaka perlindungan Mut'im bin Adi. Gak ada yang boleh ganggu Nabi alaihissalam. Kemudian, apakah selesai cerita itu? Selesai sudah. Nabi lupa dengan kebaikan Mut'im bin Adi. Lah, jemaah. Ada sebagian mengatakan, kita tuh kalau berbuat baik sama anjing. Pernah kita tolong anjing memenuhi kelaparan. Dia tuh akan ingat kadang-kadang. Sampai ada cerita, ana pernah dengarkan atau baca seorang syekh cerita. Pernah ada seorang dokter itu membantu anjing. Jadi ada anjing di pinggir jalan yang mungkin terluka. Dia bawa pulang ke rumahnya. Dia obatin, selesai diobatin, dia lepas itu anjing. Suatu malam dia cerita, datang anjing. Ngetuk pintunya sambil menggonggong. Ternyata dia bawa temannya yang terluka juga. Dia bawa temannya. Makanya sampai ada istilah lebih setia daripada anjing. Istilah seperti itu ya. Kalau anjing aja bisa menunjukkan kesetiaan, dia tidak lupa dengan budi baik orang lain. Dia jagain tuh orang yang pernah menjaga dia. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan muslim? Rasulullah SAW tidak lupa dengan jasa baiknya Mut'im bin Adi. Yang kita lihat, yang sudah ana singgung pada waktu pertemuan sebelumnya, suami istri. Sampai kemarin ana dapat pertanyaan, Ustaz, ana ini mau nikah. Dia meminang seorang perempuan, perempuan ini hidup sama ibunya, udah cerai sama bapaknya. Yang jadi wali kan bapaknya. Ketika si anak perempuan ini mau berangkat ke bapaknya, mau minta agar bapaknya bersedia jadi wali, ibunya mengatakan, kalau engkau berangkat ke bapakmu, engkau sudah bukan anakku lagi. Sampai seperti itu. Apa enggak ada kebaikan di bapaknya? Bukankah sang ibu yang menerima dulu bapaknya meminang? Sampai jadi anak tuh. Mesti ada kebaikan dalam rumah tersebut. Maka Allah katakan wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan yang ada di antara kalian. La yashkurullah man la yashkurullah man la yashkurun nas. Aw man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Udah yang terjadi biar terjadi. Tapi jangan sampai masa-masa indah dilupakan. Kalau memang harus berpisah, berpisah, silahkan. Kalau memang kondisinya seperti itu. Tapi kebaikan-kebaikan jangan dilupakan. Maka tolong kita jaga siapapun ya. Ini orang kafir, nih, orang musyrik nih. Nabi tidak melupakan kebaikannya. Apalagi kebaikan orang muslim. Ada mertua kasih anaknya sama kita. Masa kita lupa sama kebaikan mertua? Ada menantu dapat suami yang baik, masa lupa dengan mertuanya yang baik? Mungkin mertuanya dikatakan, kadang-kala ada menantu-menantu yang mengatakan, Ustaz, mertua anak ini cerewet, Ustaz, mertua anak kayak gini, kayak gitu. Nah, lihat kebaikan mertuamu menerimamu sebagai menantu. Lihat kebaikan mertuamu memberikan putranya kepada dirimu. Jadi, kita diperintahkan untuk melihat kepada kebaikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan membalas kebaikan orang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan tentang Isra Mi'raj pada kesempatan yang akan datang. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan tadi kan Anda memaknai bahwa kita dalam kajian harus mengundang atau mengajak pemuka kaum atau tokoh gitu ya Ustaz ya. Anda memaknainya pada lingkungan rumah itu adalah Bu RT, Bu RW dan orang-orang tua gitu ya Ustaz. Sejauh mana kita bisa mengajak mereka Ustaz atau mengundang mereka Ustaz? Kadang kita sebenarnya sudah tahu bahwa secara ini kita bedalah sama mereka gitu Ustaz. Kadang kita mau ngambil amannya gitu Ustaz. Maksudnya yang jelas mereka tahu kehadiran kita. Terus biar untuk tidak menghindari fitnah, kita tidak terlalu nge-push mereka untuk hadir gitu Ustaz. Karena untuk menghindari fitnah tadi Ustaz. Sebaiknya seperti apa Ustaz? Ininya Ustaz praktiknya Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Ya, kita melihat yang pertama perlu difahami bahwasanya orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Mungkin dia ada perbedaan dalam manhajnya, mazhabnya, tapi tetap tidak menjadikan mereka bukan saudara kita. Mereka saudara kita. Dan kita ingin mendakwain mereka. Bagaimana cara kita mendakwain mereka? Salah satunya kalau memang kita mau bikin undangan, kita bikin undangan. Berbeda sama orang lain. Kalau orang lain cukup di broadcast, tapi kalau tokoh ini dibikinkan surat undangan. Kemudian yang mengantarkan undangan ini bukan orang biasa. Tapi tokoh juga yang mengantarkan undangan. Jadi anak pernah dikasih nasihat, kalau ngundang pejabat di Jember ya, dikatakan tolong yang datang itu bukan mahasiswa. Yang datang itu rektornya sendiri. Ini termasuk bentuk menghormatin. Sehingga ketika yang datang itu juga orang yang dituakan. Orang yang paling enggak juga orang nomor satunya lah di tempat itu. Sehingga merasa dihargain. Dan mudah-mudahan dengan datangnya dia sekali. Paling tidak kalau bikin tabligh akbar umpamanya, ada tokoh di masyarakat sana, kita minta untuk memberikan sambutan umpamanya. Seperti itu, atau duduk di tempat tertentu. Sehingga bukan masalah amannya, kita juga ingin menyampaikan agama Allah ini. Karena sejatinya, apa yang kita dakwahkan itu gak ada yang tersembunyi. Dakwah, sekarang ke kajian kita ini live. Semua orang bisa nonton, direkam. Orang mau nonton lagi, mau ngeliat lagi, bisa mereka. Karena tidak ada yang disembunyikan dakwah kita. Apa yang kita sampaikan. Tapi memang ketika berdakwah kita juga harus paham siapa yang kita dakwain. Bahasa apa yang pas, yang tepat untuk masyarakat yang seperti ini. Sehingga kita tetap menghargai orang-orang yang ditokohkan di masyarakat. Yang kedua, kita bisa menyampaikan pesan-pesan indah buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan ya, Ustaz. Yang pertama, mengenai yang jin itu apa yang termasuk kisah yang Rasulullah diculik itu, Ustaz? Gimana? Yang bersentuhan sama jin tadi, yang jin mendengarkan Al-Qur'an itu kalau enggak salah yang pernah baca ya, beliau diculik itu oleh sekelompok jin saat Nah, iya, kalau yang itu bukan sepertinya, karena peristiwa yang Nabi SAW diceritakan dibawa oleh jin sehingga para sahabat ketakutan pada waktu itu, mereka dengar ada suara yang menakutkan. Enggak, itu bukan kisah bersama Zaid bin Haritsah, itu kisah yang lainnya insya Allah. Karena sahabat yang pada waktu itu bersama Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud kalau enggak salah. Seperti itu. Tapi kalau yang ini, kisah bersama Zaid bin Haritsah. Dan ceritanya jelas bahwasanya Rasulullah SAW sedang sholat malam. Sehingga jin itu bukan menculik Nabi SAW. Tapi jin itu datang menyimak, mendengarkan. Kemudian mereka pulang berdakwah kepada kaumnya. Kalau yang kisah yang lain itu, Nabi akhirnya duduk bersama mereka. Menjumpain mereka, mendakwain mereka. Sallallahu ala nabiyina wa sallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhal. Kalau misalnya seseorang nih, suatu keburukan, apakah tidak diperbolehkan untuk mengucapkan subhanallah? Gimana? Apabila seseorang melihat keburukan, apakah seseorang itu tidak boleh mengucapkan subhanallah? Apakah ada perkataan khusus untuk mengucapkan apabila dia melihat sesuatu yang begitu? Bangun. Ya. Iya, sejatinya subhanallah ini apa artinya sih? Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah siapa? Maha suci Allah artinya dari segala kekurangan. Jadi tatkala kita mengatakan subhanallah, Allah kan subhanallah amma yusyrikun. Subhanallah amma yasifun. Jadi memang kondisinya kita sedang menyucikan Allah dari barang-barang yang buruk itu. Subhanallah. Jadi ucapan subhanallah itu wallahu a'lam bisawab. Ketika kita melihat sesuatu yang memang hal itu buruk yang Allah dinafikan dari hal itu, kita katakan subhanallah, tidak ada masalah di sini. Namun memang ketika kita melihat keburukan umpamanya yang terjadi, ada orang yang mengucapkan ucapan yang enggak nyaman, kita tertekan dengan perbuatan dia, seperti yang diucapkan Nabi Ya'qub alaihi salam ketika dia mendapati anak-anaknya seperti itu, istrinya seperti itu, dia mengatakan wallahul musta'an ala ma tasifun, Allah meminta tolong sama Allah. Maka mungkin perlu dilihat memang mana yang lebih tepat yang kita ucapkan. Kemudian tatkala kita melihat orang melakukan kesyirikan, apakah itu subhanallah? Subhanallah. Allah terlindung, tersucikan dari itu semua. Subhanallah amma yusyrikun. Itu malah ucapan yang lebih tepat seperti itu. Tapi kalau kita melihat ada orang kena bala, kena musibah, ada orang yang cacat, kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtulia bihi wa faddalani ala katsirin minal khalqi tafdila. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Kan ada juga ya kisah yang Nabi membalas keburukan suatu kaum yang kalau nggak salah kaum itu membunuh para sahabat. Tapi terus ada keburukan kita juga kan mendoakan keburukan. Tapi dengan tadi itu Nabi ditawarin malaikat untuk menjawab atau malaikat Jibril untuk membalas itu, Nabi tidak mau gitu. Jadi kapan Nabi dan kita juga melakukan doa atau melakukan B gitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jadi pernah para sahabat Nabi, ada 70 para sahabat yang dikirim untuk mengajarkan Al-Quran Karim, kemudian dibunuh. Lalu Nabi SAW meminta kepada Allah agar Allah memberikan hukuman kepada mereka. Tapi satu sisi tadi Nabi SAW ternyata beliau memilih untuk mengharapkan kebaikan dari mereka dan tidak dihancurkan mereka. Terus kapan kita seperti ini dan kapan seperti itu? Makanya para ulama ketika berbicara tentang seperti ini kembali kepada kondisi yang ada. Maslahat dan mudarat. Ketika Nabi SAW di Taif, maka yang berbahaya itu hanya Nabi SAW bersama Zaid bin Haritha. Tapi ketika peristiwa dibunuhnya para sahabat, itu bukan Nabi SAW malah. Bukan Nabi yang disakiti. Bukan Nabi yang terluka, tapi sahabat-sahabat yang terluka. Yang terbunuh mereka. Dan ini akan berdampak kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian ketika orang-orang yang membunuh para sahabat itu, di situ ada banyak kebaikan yang hilang disebabkan mereka. Dan menunjukkan bahwa mereka memang orang-orang yang sudah terlalu parah ya, melakukan hal itu. Mereka datang meminta kepada Nabi SAW pengajar, dikasih pengajar sama Nabi SAW, kemudian dibunuh sama mereka. Maka di situ Nabi SAW meminta agar mereka diazab oleh Allah. Jadi kondisi mungkin yang menentukan kita lihat kapan kita mendoakan fulan supaya dikasih keburukan. Boleh mendoakan keburukan, boleh. Dan kapan kita berharap fulan supaya dikasih hidayah. Jadi mungkin kondisi orangnya yang memang kita lihat tuh kayaknya gak mungkin sudah. Ya sudah ya Allah, mudah-mudahan fulan dikasih azab sama Allah. Agar fulan, agar yang lainnya bisa sadar gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk meminta mereka merahasiakan kedatangan beliau gitu Ustaz. Bukankah itu sesuatu yang istilahnya mustahil Ustaz? Masa kita menyuruh merahasiakan, yang ada mungkin mereka malah menyampaikan bahwa istilahnya kita tidak berhasil berdakwah gitu Ustaz. Nah, iya. Di sini seorang muslim kan tidak tahu apa yang bakal terjadi. Zaid bin Harithah. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif ke Mekah, Zaid bingung, gimana engkau mau masuk Mekah lagi? Bukankah mereka sudah mengusirmu? Artinya Zaid putus asa, kayaknya gak mungkin. Tapi ternyata Allah kasih. Artinya sesuatu yang kadang-kadang menurut kita, oh mustahil, kayaknya gak mungkin, ternyata bisa terjadi. Maka dari itu seorang muslim gak boleh putus asa. Ada jalan-jalan yang bisa ditempuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap kepada tiga pemuka itu agar merahasiakan, menurut sebagian orang kan mustahil mereka melakukan itu. Enggak. Itu bukan mustahil. Bisa jadi mereka melakukan itu. Karena ada orang-orang jamaah yang mungkin dia benci sama dakwah atau dia tidak menerima dakwah ini, tapi dia enggak benci. Ya kita lihatlah di masyarakat kita. Ada sebagian orang yang menerima dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ada orang yang tidak menerima tapi juga tidak memusuhi. Tapi ada orang yang memusuhi umpamanya. Maka kondisi kita dalam berdakwah tetap kita berharap. Enggak boleh kita putus asa mengatakan aduh kayaknya enggak ada kebaikan di fulan, sudah dicoba. Yang kita disuruh sampaikan. Bisa jadi yang tadi kita kira kayaknya enggak mungkin ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sudah kita bahas. Bagaimana istrinya Amir ketika mengatakan, dia mengatakan, lau qatra'i tariqata Umar. Kalau engkau tadi melihat lembutnya Umar. Lalu suaminya Amir mengatakan, engkau berharap Umar masuk Islam. Wallahi lan yuslima Umar hatta yuslima himarul Khattab. Dia mengatakan, enggak bakal Umar masuk Islam. Sampai masuk Islam keledainya Khattab. Itu kata dia. bukan anaknya nih, keledainya masuk Islam baru anaknya bisa masuk Islam. Ternyata enggak. Maka dalam berdakwah ini kita harus mengutamakan atau mendahulukan husnudzon sama Allah dan terus berusaha, enggak boleh pesimis, enggak boleh suudzon, enggak boleh kita ya malas. Ada ucapan enggak mungkin ini itu. Enggak ada enggak mungkin, jemaah. Allah tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah itu mengeluarkan dari yang mati yang hidup, dari yang hidup yang mati. Allah itu. Tugas kita berusaha. Barakallahu fikum. Ana rasa itu menjadi pertanyaan terakhir. Siap, faddal. Tadi kan dikatakan bahwa seandainya Al-Mutim bin Adi masih hidup dan meminta tolong, beliau akan lakukan gitu ya Ustaz ya. Ya. Apa bedanya dengan kita larangan mengatakan seandainya Ustaz? Iya. Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan larangan dari seorang tatkala terkena musibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in asabaka syai. Andai kata engkau tertimpa sesuatu. Fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan engkau berkata, andai kata aku melakukan ini, yang akan terjadi seperti ini. Bisa dilihat andai kata yang diucapkan. Andai kata aku melakukan ini, yang akan terjadi seperti ini. Siapa yang tahu kan seperti ini? Ini kan sudah selesai, sudah terjadi. Maka dikatakan lau itu gak boleh untuk sesuatu yang sudah terjadi, yang juga gak mungkin bisa dirubah. Tapi Nabi SAW ketika mengatakan lau itu, Nabi bisa melakukan. Artinya dari pihak Rasul SAW, andai kata Mut'im bin Adi hidup, aku akan kasih. Nabi bisa. Ini bukan musibah yang sudah terjadi. Bukan. Yang gak mungkin dirubah. Tapi Nabi SAW masih bisa melakukan sesuatu. Kalau tadi yang diucapkan, yang dilarang lau itu, dia mengatakan, andai kata tadi aku gak keluar rumah, aku gak akan ketabrak. Ini gak mungkin terjadi karena sudah terjadi. Tapi yang dilakukan Nabi SAW ketika mengatakan lau itu bisa. Nabi lakukan. Tapi sayangnya Mut'im bin Adi udah mati. Tapi aku kan masih hidup, aku bisa memberikan itu. Jadi itu berkaitan dengan lau yang dilarang dan lau yang diperbolehkan. Lau yang diperbolehkan juga mengatakan, andai kata aku punya duit, nanti aku akan berbagi umpamanya. Itu andai kata untuk masa yang akan datang. Mungkin bisa difahami? Ya Ustaz. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menolong kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajarin dan ikhlas dalam mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.